السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة والأخوات كم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا. Pendengar dan pemirsa Raja di manapun antum berada, alhamdulillah tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan alhamdulillah di kesempatan malam ini kita bisa bertemu kembali. Jadi berikan kemudahan untuk bisa melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita. Yang mana tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar bahwa kita sudah masuk ke Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairin natiqina biha, jilid yang pertama. Dan sebelum kita masuk ke Ad-Darsul Khamis, sebelum masuk ke pelajaran kelima yang sudah kita baca sebagiannya di pertemuan-pertemuan yang lalu, sedikit izinkan kami untuk mengulas beberapa hal terkait apa yang telah kita pelajari sejak awal dari kitab Durusul Lughah ini, jilid yang pertama. Yang pertama, di awal Ad-Darsul Awal, di pelajaran pertama, kita disuguhkan dengan pembahasan tentang kata tunjuk hadha. Kemudian ditambah dengan mufradat, kosakata-kosakata lainnya yang disusun dengan kata tunjuk hadha ini. Kemudian ada beberapa kata tanya juga yang sudah kita pelajari. Ada ma dan ada a. Kemudian disusul kata tanya man di halaman ke-9. Kemudian setelah itu di Ad-Darsul Tsani, di pelajaran yang kedua, kita mendapatkan kembali tambahan pelajaran, yakni terkait dengan kata tunjuk dzalika. Dan sedikit mengingatkan bahwa beda antara hadza dan dzalika. Hadza untuk yang dekat, kata tunjuk untuk yang dekat. Dzalika kata tunjuk untuk yang jauh. Dan juga kita mendapatkan banyak mufradat baru yang kemudian disusun menjadi kalimat dengan kata tunjuk dzalika dan kata tunjuk hadza serta kata tanya yang sudah kita pelajari. Kemudian di Ad-Darsul Tsalits, di pelajaran ketiga, juga sudah kita pelajari tentang kata benda yang beralif lam. Bahwasanya alif lam adalah sebuah tanda yang dengannya kita mengetahui bahwa isim, bahwa kata tersebut adalah kata benda, isim. Dan di sini kita sudah jelaskan beda antara kata benda yang beralif lam dengan kata benda yang tidak beralif lam. Kemudian disusul dengan pembahasan alif lam yang merupakan al-qamariyah dan alif lam yang merupakan daripada asy-syamsiyah. Ini sudah kita bahas. Kemudian di Ad-Darsul Rabi', di pelajaran keempat, kita dikenalkan dengan beberapa huruf, yang mana beberapa huruf ini jika mendahului sebuah kata benda, maka kata benda tersebut menjadi kasrah. Huruf-huruf ini dikenal dengan huruful jar. Al-jar artinya al-kasrah. Huruf-huruf ini dinamakan huruful jar karena memajrurkan, mengkasrahkan kata benda setelahnya. Di sini ada 4 yang sudah kita bahas. Ada fi, ala, min, dan ila. Setelah itu kita masuk ke Ad-Darsul Khamis yang merupakan pembahasan kita di kesempatan malam ini. Dan di Adarsul Khamis ini kita mendapati juga pembahasan baru yang belum pernah dipelajari sebelumnya, terkait dengan digabungkannya dua kata benda sehingga seakan-akan menjadi satu kata, menjadi satu kata yang fungsinya adalah, di antara fungsinya adalah untuk menunjukkan pemilikan, atau yang dikenal dengan al-idhafah, yang dikenal dengan al-idhafah. Dan alhamdulillah sudah kita baca dialognya, sudah kita baca latihan-latihannya, dan alhamdulillah dari apa yang telah kita kerjakan, alhamdulillah para pendengar dan pemirsa Roja yang mengikuti pembelajaran kita tidak mengalami kesulitan dalam memahami Ad-Darsul Khamis ini, yang mana intinya adalah terkait dengan penggabungan dua kata benda sehingga menjadi, seakan-akan menjadi satu kata, yang mana penggabungan ini diantara fungsinya adalah untuk menunjukkan pemilikan. Dan alhamdulillah sekali lagi kita sudah baca dialognya, kita sudah baca latihan-latihannya sampai latihan keempat, dan alhamdulillah tidak ada kesulitan berarti yang kita temukan sampai pelajaran keempat. Berarti malam ini kita masuk tamrin al-khamis. Ada sekedarik ya Abdul Wafar. Kita masuk ke latihan kelima. Silahkan bagi al-ikhwa wal-akhwat sekalian untuk membuka bukunya yang baru saja bergabung. Kita melanjutkan kembali Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima, Safhah 30, halaman 30, At-Tamrin Al-Khamis, latihan kelima dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah Al-Mujallad Al-Awwal, jilid yang pertama. Silakan bagi al-ikhwa wa sekalian buka halaman 30 At-Tamrin Al-Khamis. Di sini perintahnya adalah kawin jumalan mufidatan bimal'il faraghi fi ma yali. Kawin jumalan mufidatan bimal'i atau bimil'il faraghi fi ma yali. Kawin, susunlah. Kawin, kata perintah dari kata kerja kawana yukawin, membentuk, menyusun. Susunlah atau bentuklah. Kawin artinya susunlah, bentuklah. Jumalan mufidatan, kalimat-kalimat sempurna. Bimil il farag atau bimal il farag, dengan mengisi tempat yang kosong. Al farag, tempat yang kosong. Fima yali, pada apa yang berikut. Yani Anda tinggal mengisi bagian yang kosong, maka jadilah dia jumlatan mufidatan, jadilah dia kalimat yang sempurna. Yani jumlatan mufidatan, yani kalimat sempurna yang lengkap seluruh unsur-unsurnya. Yani sempurnakan dengan mengisi tempat yang kosong ini, maka sempurnalah kalimat tersebut. Saya akan baca beberapa soal sebagai contoh. Dua soal saya akan baca, kemudian sambil menunggu penelpon yang masuk, saya akan lanjutkan nomor 3 dan nomor 4. Harapannya mudah-mudahan kita bisa mempelajari bab ini dengan baik insyaallah. Di sini perintahnya sudah kita baca. Kita mulai dengan nomor 1. Kita mulai dengan nomor 1. Al-awwal nuqat, kita katakan nuqat. Nuqat jamak daripada nuqtah. Nuqtah titik. Nuqat titik-titik. Nuqat titik-titik. Al-baiti mughlaqun. Lihat di sini al-baiti mughlaqun. Tentu dalam mengerjakan latihan seperti ini, tentu modal pertama kita harus bisa membacanya. Menjeli, melihat harokat huruf terakhir dari setiap kata yang kita baca. Jeli, lihat harokatnya. Lihat al-baiti di sini, kasrah. Nah, kalau kita kaitkan dengan fokus pembahasan Ad-Darsul Khamis, maka dapat kita duga, dapat kita perkirakan bahwa yang akan kita isi nanti adalah kata benda yang digabung dengan kata al-bait. Dan tentu yang tahapan ketiga tentu kita harus tahu maknanya, makna apa yang kita baca. Dan keempat tentu kita harus punya mufradat yang cukup yang kita dapatkan, yang kita sudah dibekali dengan banyak mufradat yang sudah kita dapatkan sejak ad-darsul awal. Gunakan mufradat yang sudah kita pelajari itu untuk menyempurnakan kalimat sempurna ini. Tentu sekali lagi pahami dulu maknanya. Al-baiti rumah, mughlaqun tertutup. Titik-titik rumah tertutup. Dari sini kita dapat memperkirakan apa jawabannya. Maka di sini yang pertama yang insya Allah langsung terpikir oleh kita adalah pintu, kalimat pintu. Al-babu. Al-babu kita masukkan dalam kalimat ini. Tapi ingat ada al-baiti di situ yang kasrah. Sehingga menjadi babul baiti mughlaqun. Babul baiti mughlaqun. Pintu rumah itu tertutup. Kenapa tidak pakai alif lam al-babu? Karena ini kaidahnya terkait dengan yang sudah kita bahas sebelumnya. Penggabungan dua kata benda ini maka menyebabkan kata benda yang pertama kehilangan alif lam. Kata benda yang pertama yaitu al-babu tidak boleh ada alif lamnya. Kita hapus alif lamnya. Babul baiti disambung dengan al-baiti yang kondisinya kasrah. Babul baiti mughlaqun, pintu rumah itu tertutup. Semoga Allah mudahkan insyaallah. Ini nomor yang pertama. Nomor kedua. Setelah nomor kedua kita buka kesempatan bagi al-ikhwah hadir rumah. Dan sambil menunggu telepon kita baca nomor berikutnya insyaallah. Soal tsani, soal yang kedua. Aina nuqat as-sayyarati? Aina nuqat as-sayyarati? Mudah ada tanda tanya. Aina di sini kata tanya. Dan tentu kita semua tahu makna aina artinya di mana. Di mana titik-titik as-sayyarati, mobil. As-sayyara mobil. Apa kata yang kiranya pas diletakkan di sini di tengah-tengah antara aina dengan as-sayyara? Maka kata yang tepat adalah kunci. Miftah. Nah, maka kita katakan aina miftahus sayyarati. Aina miftahus sayyarati. Lengkaplah kalimat tersebut menjadi kalimat sempurna. Di mana kunci mobil? Nah, seperti itu. Nah, selesai sudah dua soal sebagai contoh dari saya. Kita buka kesempatan bagi ikhwan hadir rumah untuk bisa mengerjakan latihan-latihan berikutnya. Silakan. Kepada Akhi Abdul Ghafar. Baik. Khotbah salam pendengar dan juga pemirsa di mana pun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin terhubung menjawab latihan yang telah dicontohkan pada pelajaran kelima ini di latihan kelima pula. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung di 021-823-6543. Nam, halo. 3-6-5. Baik. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Ibu Risna di Tangerang. Baik, Ibu Risna di Tangerang. Dikecilkan dulu mungkin volume radio atau televisi. Iya Pak Ustaz. Baik. Iya Pak Ustaz. Pak Ustaz. Iya. Iya. Ibu Risna sudah dimatikan suara televisinya? Sudah, suara radio sudah. Baik, baik. Ibu Risna. Ya. Pelajaran kita terkait dengan al-idhafah. Iya Pak Ustaz. Masih ingat tadi penjelasan saya apa itu al-idhafah? Menggabungkan dua kata benda. Menggabungkan dua kata benda. Yang tujuannya ya. Apa? Tujuan menggabungkan dua kata benda ini? Menjadi satu kalimat. Menjadi satu kalimat dengan tujuan maknanya sebagai apa? Lupa. Menunjukkan pemilikan. Iya, iya, iya. Menunjukkan pemilikan. Misalnya kalimat al-babu digabung dengan al-baitu. Ya. Al-babu kita gabung dengan apa tadi, Umu? Al-baitu. Al-baitu. Ma mana al-babu? Al-babu pintu. Al-baitu? Rumah. Bagus. Nah, al-babu dan al-baitu kita gabungkan. Kita idhofahkan namanya. Kita gabungkan menjadi seakan-akan menjadi satu kalimat. Satu kata. Betul, satu kalimat. Ya. Lihat perubahannya. Dengarkan bagaimana perubahannya ketika saya gabung. Asalnya ya. Tadi tolong dibaca Burisna al-babu. Al-baitu. Al-babu dan al-baitu. Lihat ketika saya gabung babul baiti. Babun baiti ya, Ustaz. Apa yang berubah di sini? Alnya alif lamnya dihilangin. Betul, alif lam di al-babu kita hilangin satu. Kita hilangkan yang al-babu sehingga menjadi babu. Babun baiti. Al-baitu sekarang menjadi al-baiti. Al-baiti ya, Ustaz. Kata benda keduanya harus dikasroh. Iya, Ustaz. Kata benda pertamanya kehilangan alif lam. Iya. Kata benda keduanya dikasroh. Ya, Pak Ustaz. Siap, saya beri ya, soal yang lain. Iya, Pak Ustaz. Burisna ya, menggabungkan dua kata itu. Siap? Iya, naam, Pak Ustaz. Al-miftahu, ikuti saya. Al-miftahu. As-sayyaratu. As-sayyaratu. Apa mana al-miftah? Kunci. Kunci. As-sayyaratu. Mobil. Bagus. Silakan gabung al-miftahu dengan as-sayyaratu. Miftahu sayyaroti. Bagus sekali Burisna. Miftahu sayyaroti. Apa artinya miftahu sayyaroti? Kunci mobil. Kunci mobil. Baik. Siap kalimat yang lain? Siap Ustaz. Al-qalamu. Al-qalamu jendela. Al-qalam. Pulpen. Pulpen. Iya. At-talibu. Tolibu siswa. Bagus. Iya. Kalimat yang pertama apa tadi, Burisna? Pulpen al-kolamu at-tolibu. Al-kolamu dengan at-tolibu. Silakan digabung. Kolamu tolibi. Kolamu tolibi. Bagus sekali. Kolamu tolibi. Kolamu tolibi. Nah, tentu Burisna tidak menulis, kan? Iya, enggak. Dulu waktu SMA, Ustaz. Hah? Dulu waktu SD bisa nulis, sekarang bisa. Udah gak bisa. Oh iya, tapi alhamdulillah ingatan Burisna cukup bagus. Alhamdulillah. Siap, saya beri soal, tiga soal lagi. Tidak keberatan, tiga ya, soal lagi. Nah, Pak Ustaz. Sebanyak-banyaknya, biar Burisna nanti bisa paham insya Allah. Siap, yang berikutnya ya, amin, ya. As-sariru. As-sariru. As-sariru dengan al-waladu. Al-waladu. As-sariru mobil. Al-waladu murid. As-sariru bukan mobil. As-sarir. Apa? As-sayyarah dari mobil. Oh ya, as-sariru apa Ustaz? As-sarir ranjang. As-sariru ranjang. Al-waladu. Al-waladu anak kecil. Anak kecil. Silakan digabung. Sariru. Sariru al-walidi. Al-waladi. Al-waladi. Naam. Orang sekali lagi. Sarirul. Sariru al-waladi. Naam. Sarirul waladi. Kita gabung. Sarirul waladi. Al-waladi. Naam. Apa arti sarirul waladi? Apa artinya? Tempat tidur anak kecil. Tempat tidur anak kecil. Iya, bagus. Satu lagi. Daftarun. Daftarun. Sa'idun. Daftarun sa'idun. Silakan digabung. Daftaru sa'idi. Daftaru sa'idin. Yes. Daftaru sa'idin. Iya, karena dia tanpa alif lam, maka dengan kasratain. Daftaru. Yes. Daftaru sa'idin. Sa'idin, bagus. Apa artinya daftar? Daftar itu apa Pak Ustaz? Buku tulis. Buku tulis Sa'idin Sa'id. Naam, buku tulisnya Sa'id. Buku tulis Sa'id. Naam. Satu lagi, Om. Iya, Pak Ustaz. Qamisun. Qamisun. Aliyun. Aliyun. Qamisun Aliyun. Silakan digabung. Qamisun itu kamis ya, Pak Ustaz? Qamis, gamis, pakaian, baju, kemeja. Gomisun aliyun. Pakai kaf. Qamisun pakai kaf. Qamisun aliyun. Ya, silakan digabung. Qamisin ali. Qamisu ali. Aliyin. Aliyin. Iya, sekali lagi Om. Bagaimana? Qamisun aliyun digabung lagi? Qamisun aliyun. Qamisu aliyin. Aliyin, bagus. Gamis ali. Kemejanya Ali. Kemejanya Ali. Iya, syukran. Cukup Om. Barakallahu fiik. Kita tunggu teleponnya insyaallah di pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazakillahu khair. Barakallahu fiik. Doanya Pak Ustaz ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berikan kemudahan buat Bu Risna. Nah. Iya, terima kasih telah terhubung dari Tangerang, Ibu Risna di kesempatan malam hari ini. Dan berikutnya di belakang beliau, Anda yang ingin terhubung tentunya dapat menghubungi melalui layanan telepon kami ke nomor 0218236543. Baik, kita angkat kembali untuk telepon berikutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Nampaknya tidak asing. Umu Abdillah dari Solo, masyaallah. Solo ya. Umu Abdillah ini jurit pertama Umu Abdillah. Mudah insyaallah. Mudah. Nah, tidak apa-apa, murajaah Umu ya. Assalamualaikum. Masyaallah, ahlan wa sahlan. Marhaban bikum, masyaallah. Kepada haluk ya Umu Abdillah. Alhamdulillah. Siap Umu? Siap ya. Mengerjakan latihan kelima. Nah, tadi Bu Risna belum masuk ke latihan kelima. Beliau kita beri soal yang lain. Sekarang Umu Abdillah masuk ke latihan kelima sekarang ya. Saya sudah baca sampai latihan keberapa tadi? Nomor 2. Nomor 2 ya. Nah, Umu Abdillah silakan lanjutkan dari nomor 3 sampai berikutnya. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Ya, kalimat yang tidak ada di sini, kalimat apa tadi? Mudhaf ilaih tadi ya. Yang mana? Rasulullah. Naam, dafdul jalalah Allah. Naam. Nah, terjemah kalau samahti. Muhammad sallallahu adalah utusan Allah. Naam, Muhammad sallallahu adalah utusan Allah. Ya, sahih. Terus arba'ah. Arba'ah. Baitu tabibi. Baca dulu soalnya. Bagaimana kamu ketika bilang titik-titik? Titik nuqtah. Nuqat. Nuqat. Nah, jamaknya nuqat. Naam. Ada ya. Lupasan nuqat. Ya. At-tabibi ba'idun. At-tabibi sa'idun. Ba'idun atau sa'idun? Ba'idun. Ba'idun, ya. Baitu tabibi ba'idun. Naam. Naam, masya Allah. Baitu tabibi ba'idun. Terjemah kalau samahti. Rumah bapak dokter itu jauh. Iya. Mumtaz. Terus. Khamsah. Al-Qur'anu kitabullahi. Ah, baca dulu soalnya, jangan langsung jawabannya. Al-Qur'anu kitabun luqat. Naam. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Iya. Sahih. Al-Qur'an kitab Allah. Naam. Naam. Terus satu lagi Om, sittah. Sittah. Khadijatu luqat hamidin. Naam. Khadijatu zaujatu hamidin. Khadijatu zaujatu hamidin. Zaujatu hamidin. Naam. Terjem. Khadijah istri Hamid. Naam. Zaujatu kata baru sepertinya. Naam, dari Umu Abdillah. Khadijatu zaujatu hamidin. Naam. Baik, syukran Umu Abdillah. Jazakillah khairan. Barakallahu fiik. Barakallah. Kalau mau beli buku yang Ustaz Mufadah di dalam itu apa nama Durusulul, masih ada Ustaz yang kalangan Ustaz Mufadah di dalam buku Durusulul. kamus bahasa Arab di kitab Burusul, apa maksudnya kamu? Ya, Mufradat itu tadi ya. Yang mana? Mufradat. Kosa kata yang diterkumpul dalam buku Durusul Ulugha. Kosa kata kan masih ada banyak yang belum. Oh, baik. Yang riakan apa, Mu? Di mana nyarinya? Ustaz pernah bikin saat ya? Ya, saya pernah buat, tapi judulnya Kamus Bahasa Arab untuk Pemula. Masih ada, Ustaz? Masih, insya Allah nanti silakan dicek di toko buku, masih ada mudah-mudahan. Nanti saya insya Allah saya SMS ke itu ya. Baik. Silakan ditelepon ke yang offline. Iya. Silakan. Iya. Ustaz, saya mau khair. Jazakillah khairan. Nah. Iya. Iya. Terima kasih, Umu Abdillah yang telah terhubung dari Solo, Jawa Tengah, dalam menjawab beberapa pertanyaan hingga nomor 6 di latihan kelima ini, dan menyampaikan pula untuk informasi kitab Anda dapat menghubungi atau mengirimkan melalui pesan singkat atau WhatsApp ke layanan offline kami di 081-989-6543. Nanti akan ada operator yang mengarahkan mungkin. Nah, berikutnya kita kembali mempersilahkan para pendengar maupun pemirsa untuk kembali membaca di latihan kelima ini. Baik, nampaknya sudah ada yang masuk. Halo, silakan. Ya, halo. Naam, terputus sebenarnya. Terputus. Baik, bagi Anda yang ingin terhubung silakan di 021-823-6543. Baik, kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Naam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Ya, Pak Darlan Palu. Di Palu, Pak siapa, maaf? Pak Darlan. Bapak Darlan, mohon untuk fokus di gagang telepon atau HP Anda saja. Kemudian dikecilkan volume radio atau televisinya di rumah ya. Baik, barakallahu fiik. Dan agak dikeraskan suaranya, Pak. Pak Darlan, suaranya terlalu kecil. Iya. Dikeraskan suaranya. Siap membaca buku, Pak Darlan? Siap. Silakan. Ada bukunya? Ada. Silakan. Tafadhol. Kita masuk latihan nomor 7. Sabah. Tafadhol. Sabah. Ya. Ada Mustafa Al-Mudarrisi. Al-Mudarrisi. Naam. Silakan dilengkapi yang kosongnya. Saya titik-titik Pak Guru. Iya, isi yang kosong dengan kata yang tepat. Ana Ibnul Mudarrisi. Baik, Ana Ibnul Mudarrisi. Nah, sahih. Saya anaknya Pak Guru. Iya. Ibnu, anak laki-laki atau anak perempuan? Maksud? Ibnu, anak laki-laki atau anak perempuan? Ibnu? Laki-laki, iya. Terus, Samania. Samania. Mukata. At-talibi maksurun. At-talibi maksurun, naam. Qalamat talibi maqsurun. Naam, sahih. Tarjim. At-talib. Mana at-talib? Talibi. Siswa. Siswa. Pelajar, iya. Talban siswa itu maksur. Patah, iya, bagus. Terus sampai nomor 10, Pak Adelan, tidak keberatan? Iya, Ustaz. Silahkan, tafadhol. Tis'ah. Nah, babu muqatta maftuhun. Maftuhun, na'am. Babul masjidi maftuhun. Babul masjidi maftuhun, bagus. Terjem. Pintu masjid itu terbuka. Na'am, masya Allah, syukuran. Terus, asyara, terakhir. Asyara, betul, 10, asyara. Iya. Kharajal mudarrisu minna muqatta. Kharajal mudarrisu minal fasli. Ah, ada alimat al-mudir di belakangnya. Min nukat al-mudiri. Kharajal mudarrisu min titik-titik, pada ada kata al-mudir di belakangnya. Ayo, ya, kharajal mudarrisu min iya, silakan. Al-fasli. Ada kata al-mudir di belakangnya. Bukan al-fasli. Berarti bukan fasr, bukan. Kharaja, mana kharaja? Keluar, Ustaz. Al-mudarrisu guru. Guru keluar dari titik-titik kepala sekolah. Ada al-mudir di belakangnya itu, lihat. Di nomor 10 tidak berhenti di min saja. Titik-titik ada al-mudir di belakangnya. Antum lihat, fadalan. Oh, iya, Ustaz. Nah, tidak mungkin al-fasli. Karena ada kata al-mudir di belakangnya. Apa yang cocok untuk digabungkan dengan kata al-mudir? Dan cocok digabungkan dengan kata kerja keluar. Kharajal mudarrisu min ila. Nah? Ila. Min? Min ilal fasl ilal mudir. La, tidak mungkin pakai ila. Sudah ada min. Dari apa? Dari titik-titik kepala sekolah. Jawabannya sekali lagi. Saya beri kesempatan sekali lagi. Kharajal mudarrisu. Min baitil mudiri. Min baitil mudiri. Naam. Kalian tahu apa dalam? Nah, yang bisa digabung dengan kalimat al-mudir dan terkait dengan kata kerja kharaja, keluar dari mana? Dari rumah kepala sekolah. Nah, paham tak apa dalam? Tolong dibaca. Kharajal mudarrisu. Kharajal mudarrisu minal baitil mudir. Tidak boleh minal di situ, tidak boleh. Al bait tidak boleh pakai alif lam di situ. Karena ini al idhafah. Min baitil tidak boleh minal. Kharajal mudarrisu min baitil mudir. Bagus, sekarang betul. Kenapa tidak boleh minal, tidak boleh pakai alif lam al baitnya? Karena al-bait digabung dengan kata al-mudir. Nah, saya ingat padanan, kata benda pertamanya kehilangan alif lam. Baitul mudiri. Nah, karena ada min membuat kata baitu menjadi baiti. Min baitil mudiri. Tidak boleh minal baitil mudiri, salah. Kalian tahu padanan? Baik. Tolong terjemahkan. Telah keluar pak guru dari rumah kepala sekolah. Iya, masya Allah. Syukuran Pak Rilan, cukup sampai nomor 10. Kita tunggu telepon antum insya Allah pekan depan insya Allah. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Nah, alhamdulillah, terima kasih Pak Darlan. Terhubung dari kota Palu ya. Masya Allah, barakallahu fiik atas kebersamaannya dan juga jawaban-jawaban yang telah disampaikan hingga nomor ke-10 nampaknya. Semoga kita dapat berjumpa kembali di pertemuan pelajaran bimbingan bahasa Arab di waktu yang akan datang. Baik Ustaz, kita ulang kembali nomor latihan kelima. Latihan kelima kembali. Dari nomor 1. Nomor 1. Anda yang ingin menjawabnya silakan. 021 823 6543. Kita sapa. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, dari mana? Abu Nawfal Ustaz di Singkawang, Kalimantan Barat. Singkawang, Kalimantan Barat. Naam. Masyaallah. Dari Palu, dari Sulawesi Tengah, sekarang ke Kalimantan Barat, masyaallah. Kaifahalukum Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Wa anta kaifahaluk? Alhamdulillah bikhair. Masyaallah. Mas buka Anifan. Siapa nama antum tadi? Abu Nawfal. Abu Nawfal, masyaallah. Naam. Ahlan wa sahlan ya Abu Nawfal. Naam. Ada bukunya antum? Alhamdulillah ada Ustaz. Silakan, tafadhal. Baca dari nomor 1. Baca soalnya dulu, kemudian jawabannya, kemudian diterjemahkan. Naam. Wahid. Naam. Titik-titik kita bilang bagaimana? Muqat. Muqat. Al-bayti mukhlaqun. Naam. Muqat al-bayti mukhlaqun. Naam. Babul bayti mukhlaqun. Naam. Babul bayti mukhlaqun. Sahih. Naam. Terjem. Pintu rumah itu terbuka. Mughlaqun? Naam, naam. Pintu rumah itu tertutup. Iya. Mughlaqun. Naam, sahih. Teruskan. Isnan. Aina muqattab mir. Ta'nya jangan terlalu tebal ketika dipantulkan. Nuqata biasa saja. Ya nuqata, jangan terkesan begitu. Ya nuqata. Nuqata biasa saja. Nuqata. Naam. Aina muqata as-sayyarati? Naam. Aina miftahu as-sayyarati? Aina miftahu as-sayyarati? Naam. Di mana kunci mobil itu? Naam, sahih. Teruskan. Thalatha. Thalatha. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulu muqata. Naam. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Naam, sahih. Terjem. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul, adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah. Terus. Arba'ah. Muqatta at-tabibi ba'idun. Naam. Sayyaratu tabibi ba'idun. Sayyaratu tabibi, la. Ba'idun nanti jadi ba'idatun. Ba'idatun. Di sini ba'idun atau ba'idatun? Ya, Ustaz ya. Naam, itu mu'annas, itu belum kita pelajari itu. Oh. Pilih kata yang lain, jangan as-sayyarah. Apa yang bisa dikaitkan dengan ba'id? Jauh. Baitut tabibi ba'idun. Ahsanta, itu dia. Betul, Abu Nawfal. Naam, terjem. Rumah dokter itu dekat. Ba'idun. Naam, afan, Ustaz. Naam. Rumah dokter itu jauh. Iya, kalau dekat apa bahasa Arabnya? Qaribun, naam. Qarib. Naam, konsentrasi, Abu Nawfal. Sepertinya sudah ngantuk sepertinya. Nah. La Ustaz lah. La, taib. Ya. Khamsah. Al-Qur'anu kitabu muqatta. Ya. Kitabun muqatta. Ya. Al-Qur'anu kitabullahi. Kitabullahi. Ya, sahih. Terjem. Al-Qur'an adalah kitab Allah. Al-Qur'an adalah kitab Allah. Taib, cukup lima. Abu Rafal ya. Nah, Masya Allah. Kita tunggu teleponnya insya Allah di pertemuan berikutnya. Amin, insya Allah. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Dari Singkawang, Abu Nawfal, barakallahu fiik atas kebersamaannya. Di belakang beliau kita angkat kembali saatnya. Nah, ya. Di 021 823 6543. Baik, kita sapa. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa, dari mana Bapak? Abu Wahyu dari Lampung. Abu Wahyu. Abu Wahyu Lampung, dari Masya Allah. Lampung. Nah, lengkap sudah. Tadi dari Sulawesi, Kalimantan, sekarang Sumatera, Masya Allah. Ahlan wa sahlan ya Abu Wahyu. Ahlan bika Ustaz. Kaifa haluk? Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Siap, baca latihan berikutnya, Abu Wahyu. Saya bisa Allah Ustaz. Tafadhal. Dari nomor 6 sampai 10 tidak keberatan? Insya Allah siap. Tafadhal. Sitta. Sitta. Khadijatu nukot hamidin. Nah, khadijatu, diperbaiki panjang pendeknya, dalnya yang panjang. Khadijatu. Khadijatu. Nah. Nukot hamidin. Iya, silakan diisi. Khadijatu bintu hamidin. Bagus, bintu hamidin, bagus. Terjem, terjemahkan. Khadijah anak perempuan Hamid. Ya, mumtaz. Bagus sekali jawabannya. Sahih. Wasil, teruskan. Sabah. Sabah. Ana nukot madar mudarisi. Al mudarisi. Ada alif lam di situ. Oh ya. Ana nukot al mudarisi. Al mudarisi. Ra-nya di tasdid. Al mudarisi. Al mudarisi. Bagus. Silahkan dijawab. Ana nukot ibnul mudarrisi. Naam, ulangi lagi. Ana? Ana ibnul mudarrisi. Bagus. Ana ibnul mudarrisi. Tapi sebenarnya yang benar bacanya ana ibnul mudarrisi. Begitu bacanya benar. Ayo Ustaz. Ana ibnul mudarrisi. Iya, antum tahu kenapa ana b, kenapa alif lam tidak dibaca di awal alifnya? Belum tahu Ustaz. Nah, nanti insya Allah di latihan berikutnya. Ikuti saja sekarang. Ana bunul mudarrisi. Ana bunul mudarrisi. Nah, apa artinya? Saya anak seorang guru. Ya. Ibnu anak laki-laki atau anak perempuan? Kalau ibnu anak laki-laki. Nah, kalau anak perempuan apa tadi? Bintu. Mumtaz. Terus. Teruskan Abu Wahyu. Nukot. At-Talibi. At-Talibi. Sebentar, nomor berapa sekarang? 8 apa ya? Samaniyah. Oh, Samaniyah. Iya. Samaniyah. At-Talibi Maksurun. Maksurun, iya. Qalamut Talibi Maksurun. Mumtaz. Qalamut Talibi Maksurun, iya. Apa artinya? Penanya pelajar itu patah. Ya, mumtaz. Terus. Ya. Tis'ah. Apa? Tis'ah. Oh ya, tis'ah. Nah, setelah tis'ah. Ini antum belajar angka-angka setelah ini. Iya, yes. Nah, labas. Babu nukot mif maftuhu. Maftuhun. Maftuhun. Naam. Babul masjidi maftuhun. Mumtaz. Babul masjidi maftuhun. Bagus sekali. Terjem. Pintu masjid itu terbuka. Iya. Terakhir. Asyara. Asyara. Angka 9 bagaimana tadi? Tis'ah. Angka 8? Sab'ah. Tidak, Samaniyah. Oh, Samaniyah, 7. 7? 7, Tis'ah. Tidak, Sab'ah. Sab'ah, iya. Samaniyah. 9? Tis'ah. Terakhir, 10? Asyara. Mumtaz. Lanjutkan, Asyara. Asyara. Horojal mudarisu min nukod mudiri. Nah, min nukod al mudiri. Ada alif lam di situ. Oh, iya. Horojal mudarisu min nukot al mudari al mudiri. Iya, jangan kebawa-bawa dengan al mudaris. Nah. Iya, iya. Horojal mudarisu min hurfatil mudiri. Min hurfatil mudiri. Taib, masya Allah. Terjem. Telah keluar pak guru dari ruangan kepala sekolah. Mumtaz, masya Allah, masya Allah. Barakallahu fiik, Abu Wahyu. Ustaz. Jazakallah khair sudah menonton malam ini. Kita ya. Tunggu teleponnya insyaallah di pertemuan berikutnya. Insyaallah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah terhubung dari Lampung Bapak Wahyu ya. Atas kebersamaannya jazakumullahu khairan. Semoga dapat berjumpa kembali dalam latihan-latihan berikutnya. Nah, demikian Ustaz. Kita masuk ke latihan berikutnya. Latihan ke-6. Latihan ke-6. At-tamrin as-sadis. Nah, di sini kita masuk ke latihan baru. Perintahnya adalah sahih at-tarkibatit taliyata. Sahih at-tarkibatit taliyata. Perbaikilah atau koreksilah at-tarkibat, yakni ungkapan-ungkapan atau kalimat-kalimat at-taliyah berikut. Koreksi atau perbaikilah ungkapan-ungkapan atau kalimat-kalimat berikut, susunan-susunan kata berikut. Ini artinya di latihan 6 ini, di bawahnya itu semua salah semua itu. Semua salah semua. Antum diminta untuk mentashihnya, untuk mengkoreksinya, memperbaikinya. Jadi saya ulang, latihan ke-6 ini perintahnya sahih, perbaiki, koreksi. At-tarkibat, susunan-susunan kata, ungkapan-ungkapan, kalimat-kalimat at-taliyah berikut. Nah, kalau antum perhatikan dengan baik, maka antum akan menemukan enam-enamnya ini, keenam daripada at-tarkibat yang ada di latihan ke-6 ini, semuanya salah. Semuanya salah. Antum diminta untuk memperbaikinya. Sebagai contoh, untuk memperjelas, ana berikan satu contoh. Di sini antum lihat, yang pertama, Al-Qalamut Talibi. Perhatikan dengan baik. Ini salah. Ini adalah al-idhafah yang salah. Penggabungan dua kata yang salah. Di mana salahnya? Adanya alif lam di kata benda yang pertama. Al-qalam. Al. Di situ sudah kita jelaskan ketika kita membahas bagaimana mengidhafahkan, menggabungkan dua kata benda sehingga seakan-akan menjadi satu kata benda. Bahwa kata benda yang pertama itu tidak boleh diberi alif lam. Hilangkan alif lamnya. Sehingga seharusnya qalamut talibi. Seperti itu. Ini tidak benar. Al-qalamut talibi. Keduanya pakai alif lam. Salah. Yang benar adalah dalam susunan al-idhafah. Yang benar adalah kata benda yang pertama dihilangkan alif lamnya. Sehingga menjadi qalamut talibi. Yang beralif lam hanya at-talibi saja. Qalam, hilangkan alif lamnya. Baru susunan ini sahih. Mudah-mudahan jelas. Mudah-mudahan jelas. Tidak mengapa kita baca yang kedua. Sebelah kirinya. Babus sayyaratu. Ini salah. Hanya saja kesalahan yang ada di kalimat kedua ini beda dengan kalimat yang pertama tadi. Kalau antum jeli melihatnya, babus sayyaratu, maka dengan mudah antum bisa menentukan di mana salahnya. Naam, kesalahannya di as-sayyaratu. Seharusnya as-sayyarati. Kata benda yang kedua harus di kasrah. Sehingga menjadi babus sayyarati. Kata pertama, kata benda pertama sudah betul, tanpa alif lam. Babu. Tidak boleh al-babu. As-sayyarah juga alif lamnya ada betul. Tapi harakatnya yang salah. As-sayyaratu ini salah. Babus sayyaratu yang benar adalah babus sayyarati. Karena kata benda yang kedua dalam idhafah ini harus di kasrah. Mudah-mudahan jelas insyaallah. Kita buka saja langsung penelpon untuk membaca latihan ke-6 ini. Silakan. Tafadhal ya Akhi Abdurrahman. Assalamualaikum pendengar dan juga pemirsa, silakan Anda yang ingin terhubung di 0218236543 pada pertanyaan atau latihan ke-6 ini. Baik, kita sapa. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa dari mana? Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Sudah terhubung dengan siapa ini dari mana? Bu Risna, masuk lagi Pak Ustaz, boleh enggak Pak Ustaz? Baik, tanggung ya. Bu Risna. Saya agak bingung nanti ini memberikan ininya. Tapi Bu Risna dengar tadi dua contohnya? Sudah Pak Ustaz. Paham ya? Iya Pak. Di mana kesalahannya paham? Tahu Pak Ustaz. Alifnya ada di awal kalimat. Betul. Kata benda yang pertama tidak boleh diberi alif lam. Ya. Kata benda yang kedua harus dikasrah. Itu begitu ya, rumusnya. Ya, siap? Ya, ya. Saya akan bacakan dua soal. Ya, Pak Ustaz. Bu Risna harus jeli di mana salahnya. Siap? Ya, Pak Ustaz. Dengarkan yang pertama. Bintu Hamidun. Bintu Hamidun. Bintu Hamidun. Naam, ini salah. Yang mana salahnya? Ya, Pak Ustaz. Apa namanya itu ada itu domatain. Ah, domatain. Iya, seharusnya bagaimana? Bintu Hamidin. Bagus sekali. Bintu Hamidin, mumtaz. Tadi awalnya bagaimana? Bintu Hamidin. Hamidin yang pertama tadi. Pertama Bintu Hamidun, betul, kedua Bintu Hamidin. Yang betul adalah Bintu Hamidin. Bagus. Maknanya apa, Bu Risna? Bintu Hamidin. Bintu anak perempuan. Anak perempuan Hamid. Mumtaz, bagus sekali. Anti mumtazah, wallah. Siap, yang kedua? Naam. Soal yang kedua, dengarkan dengan baik Bu Risna, mana salahnya? Iya, Pak Ustaz. Ar-Rasulullahi. Kalian dibaca. Ar-Rasulullahi. Di mana salahnya? Ada ar di depan. Ah, seharusnya Rasulullahi, mumtaz. Apa artinya Rasulullahi? Rasul Allah. Utusan Allah. Masya Allah. Tidak keberatan kalau saya bacakan lagi dua soal lagi, Bu Risna? Naam, Pak Ustaz. Naam. Siap. Naam. Yang berikutnya ismul walada. Ikuti. Ismul walada. Bukan ismun, tapi ismul. Ismul walada. Iya. Di mana salahnya? Ada alif lam di itu. Di tengah tadi ismul. Ah, jadi bagaimana seharusnya? Ismul waladi. Tetap alif lam. Ismul. Tadi saya bilang apa? Ismul walada. Di mana salahnya, Om? Yang itu akhir kalimat jadi kasroh. Betul. Jadi bagaimana seharusnya? Ismul waladi. Betul. Itu dia. Alif lam betul. Alif lam di al walad betul. Tapi yang salah tadi mana? Al walada. Saya bilang tadi kan? Ya. Yang benar ismul. Ismul waladi. Bagus sekali. Apa arti ismul waladi? Apa arti ismu? Anak laki-laki apa ya? Bukan, ismu nama anak laki-laki itu. Nama anak laki-laki. Iya. Terakhir, siap Umo? Iya, siap. Apa tadi ismul waladi? Apa maknanya? Ismul waladi nama anak laki-laki. Iya. Berikutnya terakhir, ibnun al-mudarrisi. Ibnun al-mudarrisi. Di mana salahnya? Ibnun al-mudarrisi. Di mana salahnya? Salahnya ada nun tanwin. Ah, jadi bagaimana seharusnya? Ibnul mudarrisi. Bagus sekali. Ibnul mudarrisi. Bagus. Ya. Tidak boleh ibnun. Tapi? Ya. Ibnul mudarrisi. Bagus sekali. Apa artinya ibnu? Anak laki-laki guru. Anak laki-lakinya guru. Masya Allah. Ya. Syukran Bu Risna. Yes. Nah. Makasih doanya Pak Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ustaz. Allah mudahkan, alhamdulillah. Jazakallah khair. Wafiki barakallah. Kita tunggu teleponnya insya Allah di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz. Demikian pelajaran atau pertanyaan di latihan ke-6, Ustaz. Iya, selesai sudah latihan ke-6. Dan waktu juga sudah menunjukkan jam 9:30 lewat. Benar. Ada pertanyaan dari SMS? Baik, ada pertanyaan yang masuk dari pesan singkat atau WhatsApp. Iya. Kita akan bacakan berkaitan dengan pelajaran bahasa Arab namun bukan yang kita pelajari malam hari ini. Semoga dapat diberikan jawabannya mungkin. Iya. Ustaz ingin bertanya, dalam wazan sorof, wazan sorof ada yang berbunyi istaf'ala untuk fi'il, untuk fi'il ista'fa. Ya. Bagaimana bentuk mudhari'nya Ustaz? Apakah yasta'fu atau yasta'fi? Sekarang atas jawabannya. Nah, ini sebenarnya lebih cocok ditanyakan langsung ke jilid ketiga. Kita jilid satu masih sangat sederhana, itu belum masuk ke banyak. Tapi karena ditanya istafa'ala, maka fi'il mudhari'nya yastafa'ilu. Istafa'ala, maka fi'il mudhari'nya adalah yastafa'ilu. Hanya saja di contoh yang disebutkan tadi ista'fa, di situ ada harful illah di bagian akhirnya. Ada harful illah di bagian akhirnya. Maka wallahu alam fi'il mudhari'nya adalah yasta'fi. Ista'fa menjadi yasta'fi. Nah, adapun ta'lil bagaimana bisa begitu bisa begini, bukan di jilid pertama. Nanti kita teralihkan dari pembahasan yang lebih penting. Nanti bisa ditanyakan ke Ustaz Mas'ud insyaAllah. Beliau pas di bagian itu sedang menjelaskan insyaAllah. Mudah nanti lebih ada penjelasan lebih clear bersama Ustaz Mas'ud Mahmud insyaAllah. Baik. Nah, jazakumullah khairan atas jawabannya. Nah. Dan menambahkan jawaban pula untuk Anda yang ingin mengikuti pelajaran bersama Ustaz Mas'ud Mahmud dalam program bimbingan bahasa Arab juga, yang membahas kitab Khulasa Asasiyah fil Qawaid Nahwiyah pada setiap hari Rabu, karena berpindah jam tayang dari hari Jumat ke hari Rabu malam pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Berikutnya Ustaz, masih di pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi, kali ini dari pesan singkat. Seorang bertanya, Ustaz, apakah sesuatu yang ditanyakan harus sesuatu yang jelas atau ma'rifat? Demikian Ustaz. Orang sekali lagi pertanyaannya? Pertanyaannya, apakah sesuatu yang ditanyakan harus sesuatu yang jelas atau ma'rifah? Apakah sesuatu yang ditanyakan? Tidak. Ya, ketika ditanyakan berarti dia posisinya masih nakirah. Ketika seseorang bertanya, biasanya kata benda yang ditanyakan dia berawal dari nakirah. Nakirah terlebih dahulu baru nanti jawabannya dengan al-ma'rifah. Naam. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya. Dan mungkin adalah pertanyaan atau dua pertanyaan yang telah masuk di kesempatan malam hari ini. Kita akan tutup, Ustaz, silakan. Baik, alhamdulillah kita sudah kembali melanjutkan Darsul Khamis tentang al-idhafah, dan alhamdulillah kita sudah membaca sampai latihan ke-6. Yang berikutnya nanti insyaallah akan kita lengkapi di pertemuan berikutnya. Mohon terus murajaah, mohon terus ikuti pelajaran kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita semua. Demikian kita tutup. Subhanallahi hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.